hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara. Karena engkau tahu aku tidak sepadan dengan Terima kasih.